Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan mengkaji, membaca dan mentala'ah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkumpul dalam kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita masih di hadis yang ke-20 dari Riyadhus Salihin, yaitu hadis tentang kisah orang yang membunuh 99 nyawa kemudian melengkapinya dengan 100 nyawa. Di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tsumma sa'ala an a'lami ahli al-ardi, setelah dia membunuh ahli ibadah yang mengatakan tidak ada pintu tobat untuk dirinya dan masih terpetik kuat dalam hatinya semangat untuk bertobat, maka dia bertanya kepada orang-orang tentang orang yang paling berilmu di daerah tersebut. Fatulla ala rajulin alimin, maka dia diberitahu, ditunjuki seorang yang memang berilmu. Faqal innahu qatala mi'ata nafsin, kemudian dia berkata kepada orang yang berilmu tadi, setelah ketemu dan sowan, dia mengaku kalau dirinya itu membunuh, sudah menghabisi 100 nyawa. Fahal lahu min taubah, apakah ada pintu taubat baginya, yaitu bagiku? Maka sang ulama mengatakan na'am, masih ada, dan siapa yang menghalanginya dengan pintu taubat. Intaliq, berangkatlah menuju kampung A. Fa inna biha, maka sunya di kampung A tersebut terdapat unasan ya'budunallah, sejumlah orang yang menyembah Allah Ta'ala. Fa'budillaha ma'ahum, maka adalah engkau rajin beribadah kepada Allah bersama mereka. Jangan pernah kembali ke kampungmu, ke desamu. Fa'innaha ardu su'in, karena kampungmu kampung rusak dan bejat, yaitu orang-orangnya. Fa'ntalaqa, maka berangkatlah dia menuju kampung yang dimaksudkan. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya bukti tobat dan orang itu benar-benar bertobat adalah hijrah lingkungan. Dia harus tinggalkan lingkungan pergaulannya yang lama dan harus berganti dengan lingkungan pergaulan yang baru. Orang yang ingin bertobat, ingin jadi orang baik, setelah dulunya jadi orang rusak, orang yang tidak dalan, kata orang Jawa, orang yang mursal, mursal itu lepas ya, bahasa Arab mursal artinya lepas, bahasa Jawa mursal itu artinya ya sama ya, lepas, gak tahu diatur. Maka dia wajib hijrah lingkungan pergaulan. Kalau dia bertobat, katanya tobat, namun tidak mau hijrah lingkungan, pergaulan, maka bisa dipastikan balik lagi. Kalau tidak ada keberanian untuk meninggalkan lingkungan yang lama, dibenci kawan-kawan lama, ya, maka tobatnya belumlah tobat yang serius. Semula ahli mabuk, dan berhenti, namun masih nemeni temannya mabuk. Cuma nonton saja sih, katanya saya sudah tobat. Pertama kali nonton, tunggu saja waktunya untuk kembali mabuk lagi. Nah, memang orang yang serius bertobat, syaratnya sebagaimana dikatakan oleh sang ulama, harus berani meninggalkan kawan-kawan lama. Maka kemudian berpindah dan berganti dan cari kawan-kawan baru yang bisa nemani untuk rajin beribadah kepada Allah. Fantalaqa, maka berangkatlah dia, hatta idana safatariku, sampai ketika dia dapat separuh perjalanan, atahul mautu, kematian menjemputnya. Fakta somadhi malaikatul rahmah wa malaikatul adab, maka bertengkarlah malaikat yang bertugas melimpahkan kasih sayang, mengantarkan kasih sayang Allah kepada sebagian orang yang meninggal dunia, dan malaikat azab, malaikat yang ditugasi Allah untuk membawa roh orang-orang yang mau diazab. Maka di sini menunjukkan malaikat bertengkar. Maka di antara sifat malaikat bisa bertengkar. Maka malaikat rahmat mengatakan, ja'ata iban mukbilan biqalbi ilallahi ta'ala. Orang ini datang kemari dalam keadaan bertobat, dan dia pasrahkan hatinya seluruhnya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan malaikat azab mengatakan, innahu lam ya'mal khairan qat. Orang ini belum punya amal apapun. Apa yang dimaksud orang, apa maksud perkataan malaikat ini, dia orang ini belum punya amal apapun? Apakah dia benar-benar belum punya amal apapun? Jawabnya tentu tidak. Dia sudah punya amal apa? Taubat, menyesal, bertobat dan menyesal, kemudian amal apa? Berupaya untuk hijrah. Bahkan dia sudah jalan kaki. Maka lam ya'mal khairan qat di sini maksudnya adalah amalnya masih sangat sedikit sehingga seakan-akan tidak ada, bukan sama sekali tidak ada, dia sudah punya amal. Maka ini satu hal yang patut untuk digarisbawahi. Sebagian ulama ahlu sunnah tergelincir dalam masalah ini. Ketika menjumpai lam ya'mal khairan qat, dikira dia adalah artinya sama sekali tidak punya amal badan sama sekali. Padahal ternyata kita lihat penggunaan dari Nabi kata-kata lam ya'mal khairan qat, ternyata dia sudah punya amal badan. Bukan hanya amal hati, kalau menyesal mungkin ya bisa dikatakan amal hati. Namun orang ini telah jalan kaki untuk berhijrah, perginya dia adalah amal. Fa'atahum malakun, malakun fi surati adamiyin, maka datanglah seorang malaikat dalam sosok manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman, maka malaikat yang bertengkar tadi menjadikan malaikat sosok manusia ini sebagai hakim dan juri. Maka di sini menunjukkan bahasanya malaikat bisa berupa bersosok dengan sosok manusia. Sebagaimana malaikat Jibril sering datang kepada Nabi dalam rupa salah seorang sahabat, Dihyah Al-Kalbi. Faqal, maka sang malaikat yang bersosok dengan sosok manusia mengatakan, ukurlah di antara dua desa tersebut, fa ila ayataihima kana adna fawalahu. Maka manakah yang paling dekat? Desa bejat, kampung bejat rusak, ataukah kampung baik dan kampungnya orang-orang soleh? Mana yang lebih dekat, maka dia digolongkan dengan penduduknya. Fakosu, maka mereka ukur, maka mereka jumpai orang ini lebih dekat ke kampung yang alati aroda yang dia tuju, kampung orang-orang baik-baik. Akhirnya nyawa orang ini, roh orang ini dibawa oleh malaikatur rahmah. Di sini diatkan oleh muttafaqun alaih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam satu riwayat dalam Sahih, fakana ilal qaryatis salihah, maka dia ternyata lebih dekat dengan kampung yang baik dengan selisih cuma bisiberin satu jengkal saja. Satu jangkal dia lebih dekat ke kampung yang baik. Faju'ila min ahliha, maka digolongkan dengan golongan orang yang baik-baik. Dalam satu riwayat dalam sahih, maka Allah kenapa bisa lebih dekat itu gara-gara Allah memberikan wahyu kepada bumi, ila hadhihi, kepada bumi, itu kampung yang jelek, yang rusak, taba'adi, menjauhlah engkau darinya. Dan Allah berfirman kepada bumi, kebagian kampung yang baik, takarrabi, mendekatlah engkau, dekatkan dirimu dengan jenazah orang itu. Dan ukurlah di antara keduanya, maka mereka jumpai bahasanya orang tersebut lebih dekat satu jengkal menuju kampung orang-orang baik. Faghufirolahu, maka dia pun mendapatkan maghfirah dan ampunan karenanya. Dalam satu riwayat dijelaskan satu jengkal tersebut na'a bisodri nahwa. Maka dadanya itu menjauh menuju kampung yang mau dituju. Jadi maka dia matinya itu bisa dikatakan dalam keadaan posisi tidur miring. Matinya dalam keadaan membujur posisi tidur miring. Miringnya miring hampir terlungkup. Miring, namun miring hampir telungkup. Mau telungkup mungkin keganjel batu atau apa. Jadi miring-miring telungkup. Hampir tertelungkup. Nah, karena miring hampir tertelungkup tadi, nah, yang jarak yang membedakan cuma satu jengkal itu cuma miringnya itu. Nah, gininya ini aja yang dia matinya dalam keadaan setengah tertelungkup. Nah, ininya ke kampung yang mau dia tuju. Cuma selisihnya itu cuma satu miringan ini. Seandainya dia gini gitu, itu pas cuma tengah-tengah. Kalau dia matinya miring begini, itu pas tengah-tengah. Karena miring agak telungkup. Nah, itu kaceknya, selisihnya itu di telungkupnya ini. Nah, selisih telungkupnya itu cuma satu jengkal. Penjelasannya, maka di sini penulis An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil riwayat dari sahabat Abu Sa'id yang nama aslinya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, dulu di umat terdahulu terdapat seorang yang membunuh 99 nyawa, kemudian dia menyesal, kemudian dia tanya-tanya tentang manusia yang paling berilmu tentang agama yang bisa dia tanyai. Kemudian dia bertanya kepadanya, yang bisa dia tanyai apakah ada pintu tobat untuknya. Fadullah, maka dia diberitahu seseorang, namun seseorang tersebut adalah rahib, yaitu ahli ibadah. Dan yang namanya ahli ibadah, laisa indah ilmun, tidak ada padanya ilmu. Tidak ada padanya ilmu ini sama dengan kata-kata tadi, lam ya'mal khairun qat. Peniadaan bukan karena tidak ada sama sekali, namun karena sedikit sekali. Ngepas banget. Falamma sa'alahu, maka tatkala sang pembunuh ini bertanya kepada sang ahli ibadah, apakah ada pintu tobat untuknya? Bahasanya dia telah membunuh 99 nyawa, adakah pintu tobat baginya? Fasta'adhumar rahib. Maka sang ahli ibadah ini menganggap begitu ngerinya dosa orang ini. Begitu kelewatannya, dosa kebangetannya, dosa orang tersebut. Maka ini menunjukkan kalau ahli ibadah yang tidak punya ilmu menilai dan mengukur sesuatu itu berdasarkan perasaan. Bukan karena pertimbangan ilmiah, namun karena rasa. Wah, satu orang dosanya itu sudah besar. Ini dua orang, ini tiga orang, ini empat orang, sepuluh orang, waduh. 20 orang, 30, waduh 90 orang. Wah, ini dosa yang sangat menggunung. Fasta'adhum, maka dia anggap ini satu hal yang sangat-sangat besar sekali. Sudah terlalu kelewatan. Wakal, oleh karena itu dia katakan laisalah ketaubat, tidak ada pintu tobat untukmu. Maka melarah, marahlah orang tadi. Zaja dan dia tersinggung. Akhirnya dia bunuh sang ahli ibadah. Maka lengkap sudah 100 nyawa. Kemudian dia masih bertanya-tanya tentang orang yang paling berilmu tentang agama. Kemudian diberitahu tentang pada seorang yang memang seorang yang berilmu. Kemudian dia bertanya kepadanya, kalau dia telah membunuh 100 nyawa, adakah pintu tobat untuknya? Maka sang ulama mengatakan, masih. Siapakah yang menghalangi antara dirinya dengan tobat? Pintu tobat masih terbuka. Akan tapi syarat tobat, bukti tobat, konsekuensi tobat, pergilah ke kampung A, karena dia di sana terdapat sejumlah orang yang beribadah kepada Allah. Sedangkan kampung yang dulu menjadi tempat tinggalnya nampaknya adalah negeri kafir, maka sang ulama pun memerintahkannya untuk berhijrah menyelamatkan agama menuju kampung orang baik-baik yang Allah disembah di kampung tersebut subhanahu wa ta'ala. Maka berangkatlah orang itu dalam keadaan bertobat, menyesal dan berhijrah untuk menyelamatkan agama menuju satu kampung yang di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada Allah azza wa jal. Maka di tengah jalan kematian datang menyebutnya. Maka bertengkarlah tentang siapakah pembawa nyawa orang ini antara malaikat rahmat dan malaikat azab. Karena orang kafir waliyadzubillah, rohnya dibawa oleh malaikat azab, sedangkan orang yang beriman rohnya dibawa oleh malaikat rahmat. Bertengkarlah para malaikat ini. Malaikat azab mengatakan dia belum punya amal sama sekali. Artinya setelah dia bertobat, dia tidaklah sama sekali beramal-amal kebaikan. Sedangkan malaikat rahmat mengatakan dia sudah tobat. Dia sudah berangkat dalam keadaan menyesal dan bertobat. Terjadilah pertengkaran di antara dua kelompok malaikat. Maka Allah utus satu malaikat untuk jadi juri antara dua kelompok ini. Maka sang juri mengatakan, ukur jarak jenazah orang ini ke dua kampung itu. Manakah yang paling dekat? Maka dia digolongkan dengan penduduk kampung itu. Maka dia teranggap sebagai penduduk kampung itu. Maka jika ternyata lebih dekat kepada kampungnya orang kafir, malaikat azablah yang akan membawa nyawanya. Jika lebih dekat kepada baladil iman, kampung iman, malaikat rahmatlah yang akan membawa rohnya. Akhirnya mereka ukur jarak di antara dua kampung tersebut dengan posisi jenazah orang ini. Ternyata kampung yang dituju yaitu baladul iman, kampung orang-orang yang soleh, ternyata lebih dekat dibandingkan kampung yang dia tinggalkan. Dan jaraknya cuma semata-mata cuma satu jengkal saja. Artinya jarak yang sangat pendek. Akhirnya arwah atau roh orang tersebut dibawa oleh malaikat rahmat. Maka dalam hadis ini terdapat sejumlah pelajaran. Pelajaran penting yang ada dalam hadis ini, bahasanya pembunuh, jika dia membunuh seorang muslim dengan sengaja kemudian bertobat, maka Allah tetap menerima tobatnya. Dan dalil tentang hal ini ada dalam Al-Quran. Itu firman Allah Ta'ala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan tetap ada harapan ampunan bagi orang yang melakukan kejahatan dan dosa yang kelasnya di bawah kemusyrikan. Ma duna dzalika, yakni ma duna syirki, di bawah kelas kemusyrikan, maka Allah mengampuninya jika Allah berkehendak. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ulama. Pernah kita sampaikan di majelis ini, yaitu kecuali Ibnu Abbas dalam salah satu dari dua pendapatnya dan Abu Hurairah. Di mana dua sahabat Nabi ini berpendapat tidak ada pintu tobat untuk dosa pembunuhan. Wa dzukira an Abdullah bin Abbas, dan disebutkan kalau sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berpendapat tidak ada pintu tobat untuk dosa pembunuhan. Demikian juga sahabat Abu Hurairah dengan alasan firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-93, dan siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka, dia tinggal di dalamnya, Allah murka padanya dan melaknatnya, dan Allah siapkan untuknya siksaan yang besar. Akan tapi pendapat mayoritas ulama itulah yang benar berdasarkan hadis yang baru saja kita baca. Padahal dosa orang ini membunuh 100 nyawa. Dan mungkin kita tafsiri penjelasan Ibnu Abbas dengan mengatakan tidak ada tobat bagi si pembunuh berkaitan dengan hak orang yang dibunuh. Karena seorang pelaku pembunuhan jika dia melakukan aksinya, maka ada 3 hak berkaitan dengan yang ada pada dirinya. Ada hak Allah, hak orang yang dibunuh, dan hak keluarga korban. Adapun hak Allah, maka tidaklah diragukan bahasanya dengan tobat Allah mengampuni dosa. Sebagaimana firman Allah di surat Az-Zumar ayat yang ke-53, katakanlah wahai hamba-hambaku yang gemar berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Beranggapan tidak ada pintu tobat untuk ahli maksiat. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an, artinya Allah mengampuni semua dosa yang pelakunya bertobat dan menyesal dan menyesalinya. Demikian juga firman Allah, Allah menyebutkan 3 dosa. Pertama, dosa kemusyrikan dan orang-orang yang tidak beribadah bersama Allah sesembahan yang lain, tidak membunuh nyawa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang benar, tidak pula berbuat zina. Siapa yang melakukan hal tersebut, yalqa athama, maka sungguh dia telah berbuat dosa, dan akan dilipat gandakan siksaan untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal atau berada lama dalam neraka muhana, berada lama dalam neraka dalam keadaan hina. Kecuali orang yang bertobat, beriman, beramal dengan amal yang soleh, maka Allah akan ganti sayiatihim hasanat. Maka Allah akan ganti amal kejelekan mereka dengan amal kebajikan. Maka di sini Allah katakan termasuk di dalamnya adalah orang yang dosa membunuh kecuali orang-orang yang mau bertobat, maka Allah tidak akan menyiksanya. Mungkin ini dalil bahasanya ada pintu tobat untuk dosa pembunuhan. Wa amma haqqul maqtul, adapun hak orang korban yang dibunuh, fa inna taubatal qatil, maka tobat seorang pembunuh tidaklah bisa bermanfaat untuk menyelesaikan hak dia, menyelesaikan urusan dia dengan si korban. Karena sudah enggak bisa, karena ini hak manusia. Orangnya sudah mati, enggak bisa dimintai maaf dan semacam itu. Wala tu'ati ilaihi haqqahu, dan si pembunuh ini tentu belum menunaikan apa yang menjadi hak korbannya karena dia telah mati. Dan tidaklah mungkin ila istihlalihi, minta maaf kepada orang yang sudah mati. Maka tidak mungkin ada jalan untuk minta maaf kepada orang mati atau kemudian berlepas diri dari darahnya, membersihkan diri dari darahnya. Fawalladhi yabqa mutalaban, maka inilah yang akan tetap ada menjadi bahan tuntutan. Yang akan jadi bahan tuntutan untuk si pelaku pembunuhan meskipun dia telah bertobat. Maka nanti pada kiamat Allah akan memutuskan keputusan, menetapkan keputusan di antara keduanya, pembunuh dan orang yang korban pembunuhan. Adapun hak keluarga korban, maka berkaitan dengan hak keluarga korban, maka tobat seorang pembunuh tidaklah sah sampai dia serahkan dirinya kepada keluarga korban. Kemudian di depan keluarga korban dia mengakui kalau dialah pelaku pembunuhan. Dengan dia katakan di depan keluarga korban salah pelakunya, saya di hadapan kalian, maka jika kalian mau, kalian silakan perkarakan diriku sehingga aku dihukum mati karena qisas. Dan jika kalian mau, maka terimalah diat tebusan. Dan jika kalian mau, lebih baik lagi, maafkanlah dengan percuma dan gratis. Maka jika seorang pelaku pembunuhan itu telah bertobat pada Allah dan telah serahkan dirinya kepada keluarga korban, yaitu ahli warisnya, dan dia siap mau dituntut dan mendapatkan hukum qisas atau bayar diat, disedekahi lagi ya, tanpa perlu bayar diat, tentu lebih baik lagi. Dan jika keluarga korban tidak mau menuntut qisas, tidak pula meminta diat, Allah sebut bersedekah. Dalam Al-Quran Allah tersebut bersedekah. Wa in tasaddaqu fa huwa khairul lak. Wa in tasaddaqu, namun jika mereka mau bersedekah, jika mereka keluarga korban mau bersedekah, maka tidak mengambil diat, memaafkan tanpa minta kompensasi, ini disebut sedekah. Maka tobatnya sah. Sedangkan urusan antara pelaku pembunuhan dengan korbannya, maka karena enggak mungkin minta maaf. Dan ini berkaitan dengan hak dia, maka yakunul hukmu fihi ilallah yaumal qiyamah. Hukum pastinya kita pasrahkan kepada Allah nanti pada hari kiamat. Maka boleh jadi Allah akan buat korban ini ridha dan tidak mempermasalahkan, kita dan tidak mempermasalahkan, maka selesai. Kalau Allah tahu betul-betul kalau dia seorang yang sungguh-sungguh bertobat. Namun jika tidak, boleh jadi Allah tidak buat korban ridha, maka nanti tetap akan ada perhitungan. Dan tentu di sana tidak ada lagi duit, yang ada adalah ganjaran dan pahala. Itulah bayaran untuk menebusnya. Kemudian adapun pelajaran-pelajaran yang lain telah kita sampaikan di sini. Saya Muthaimin cuma ambil satu pelajaran saja tentang masalah adanya pintu tobat bagi pelaku dosa pembunuhan. Ya, kemudian hadis berikutnya, hadis yang terakhir di bab taubat, adalah satu hadis panjang yang penuh dengan banyak pelajaran. Yaitu hadis tentang tiga orang yang ditunda taubatnya gara-gara mereka tidak berangkat perang Tabuk tanpa udzur. Itulah hadis dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Wa kana qaida Ka'b bin radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Maka Abdullah ini anaknya Ka'ab bin Malik, dari Abdullah yang merupakan anaknya Ka'ab bin Malik. Dan Abdullah anaknya Ka'ab bin Malik yang namanya Abdullah ini adalah penuntun bapaknya untuk pergi ke masjid dan kemana-mana. Min bani, dari antara, di antara sekian banyak anak-anak Ka'ab bin Malik, ketika Ka'ab bin Malik tua, buta karena tua di akhir hidupnya. Abdullah bercerita, aku mendengar Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhadis menceritakan tentang ceritanya hina takhallafa ketika dia tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Tabuk. Ka'ab bercerita, aku tidak pernah tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di satu peperangan yang diikuti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama sekali aku tidak pernah tidak ikut perang kecuali perang Tabuk saja. Demikian juga kecuali aku juga tidak ikut perang pada saat perang Badar. Namun untuk perang Badar, lam yu'atab ahadun takhallafa anhu. Tidaklah dicela siapapun yang tidak ikut perang Badar. Kenapa? Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin berangkat ke menuju Badar, mereka ingin mencegat Iro Quraisyin, rombongan dagang orang Quraisy. Tujuannya bukan perang. Tujuannya untuk nyegat rombongan kafilah dagang. Karena tujuan awalnya, tujuan Nabi ketika berangkat ke Badar bersama para sahabat, tujuannya tidak perang, maka Nabi tidak wajibkan kepada semua orang untuk berangkat. Nabi cuma mengatakan, siapa yang mau ikut, yuk. Ya ikut. Maka sukarela. Siapa yang longgar, siapa yang sempat dan mau, ayo berangkat. Karena memang niatan awal itu adalah mencegat kafilah dagang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Dan ternyata bergeraknya Nabi dan para sahabat ini sampai ke telinganya Abu Sufyan. Maka dia tidak kemudian tidak lewat Badar, tidak lewat jalan Madinah, namun dia kemudian langsung banting setir lah bahasa sekarang, ngambil jarak yang jauh, muter pinggir laut untuk menghindari tercegatnya rombongan dagangnya. Maka dia sudah banting setir sama ngirim utusan ke Mekah. Ini barang dagangan kalian semua, uang-uang kalian terancam. Maka Abu Sufyan ngirim orang ke Mekah, demikian juga banting setir begitu dengar ada kabar yang sampai ke telinga Abu Sufyan kalau mau dicegat oleh Nabi dan para sahabat. Maka berangkatlah rombongan dari Mekah dan niat mereka memang untuk perang. Dan ketika Abu Sufyan sudah merasa selamat, aman, maka Abu Sufyan kirim lagi orang ke rombongan orang-orang Mekah ini dan mengkabarkannya, harta kalian telah selamat dan aman, pulanglah kalian. Namun mereka orang-orang Mekah ngotot, gak mau menerima saran Abu Sufyan. Dan yang paling ngotot adalah Abu Jahal. Nggak, meskipun harta sudah selamat, kita bikin pesta-pesta di Badar. Kita hancurkan mereka, kemudian kita bikin pesta-pesta. Maka niatnya mau bikin party-party di Badar. Maka sejak dari Mekah sudah membawa penyanyi perempuan. Rombongan pasukan Quraisy sudah bawa penyanyi. Tukang joget. Nanti kalau sudah menang perang, nanti mau nonton bokong. Bikin pesta-pesta sambil minum mabuk-mabuk karena menang perang. Rencananya demikian. Abu Jahal ngototnya, pokoknya tetap berangkat, tak habisi mereka, menang, nanti kita 3 hari dibikin party. Kita akan bikin pesta-pesta selama 3 hari 3 malam. Maka penyanyi-penyanyi dangdut sudah dibawa, ya. Sudah dibawa, sudah ikut di rombongan ini. Hatta jama Allah Ta'ala bainahum wa baina aduwihim ala ghairi mi'ad. Sampai akhirnya Allah pertemukan antara kaum muslimin dengan musuh mereka tanpa ada perjanjian untuk perang terlebih dahulu. Dan aku kata Ka'ab bin Malik, aku termasuk orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat malam Baiatul Aqabah, hina tawathaqna alal Islam, ketika kami menyampaikan sumpah setia untuk masuk Islam. Kata Ka'ab bin Malik, wa ma uhibbu an li biha masyhada badrin. Masyhad kalau dalam bahasa masalah perang itu artinya perang. Ini kalau dalam bahasa masalah kubur dan semacam itu, masyhad artinya bangunan kubur. Kata Ka'ab bin Malik, aku tidaklah ingin kehadiranku di Baiatul Aqabah itu kalau ditukar dengan Badar, aku tidak ingin. Wa ma uhibbu anna li biha, bihanya itu Baiatul Aqabah, masyhada Badrin. Aku tidak ingin keberadaanku, seandainya suruh milih salah satu antara Baiatul Aqabah ataukah ikut perang Badar, maka kata Ka'ab bin Malik, aku lebih pilih Baiatul Aqabah daripada perang Badar. Wa in kana Badrun adzkar finnasi minha. Meskipun kejadian Badar, perang Badar itu lebih disebut-sebut, lebih populer, lebih mentereng, lebih keren di tengah-tengah manusia daripada peristiwa Baiatul Aqabah. Wakana min khobari, dan adalah kondisiku saat aku tidak ikut perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk, aku dalam kondisi yang terbaik. Lam akun qatu aqwa, tidak pernah dalam satu peperangan aku dalam kondisi fisik badan yang paling kuat daripada pada saat perang Tabuk. Itu pas lagi seger-segernya badan. Di perang-perang lain dibandingkan Uhud, Khandaq dan yang lainnya, kata Ka'ab, badanku paling energik, paling ini, malah pas perang Tabuk. Demikian juga wala aisar mini, tidaklah aku berada ketika terjadi peperangan, tidaklah aku dalam kondisi ekonomi yang kaya lebih daripada saat perang Tabuk. Saat perang Tabuk aku dalam kondisi paling sugih, paling kaya, paling banyak duitnya dibandingkan kondisi keuanganku saat perang Uhud, perang Khandaq dan yang lain, Fathul Mekah dan yang lainnya. Kondisi finansialku paling sejahtera, paling makmur itu pada saat perang Tabuk. Namun ternyata itu semua tidak termanfaatkan untuk jihad. Itulah kondisiku, kondisi keuangan dan badan yang terbaik adalah saat aku takhalaftu anhu fitil kalghuswa. Ketika aku tidak ikut perang Tabuk, tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di perang itu, yaitu perang Tabuk. Wallahi demi Allah, majamatu qablaha, aku tidak pernah memiliki sebelum perang Tabuk dua unta yang bisa untuk dijadikan untuk diajak jalan jauh, koton sama sekali, sampai aku bisa kumpulkan saat perang Tabuk. Sampai bukti beliau kaya, aku tidak pernah punya unta, dua unta yang siap untuk pergi jauh kecuali pas perang Tabuk. Maka cocok sekali kalau seandainya aku bawa berangkat perang Tabuk, karena malah punya dua. Di perang-perang yang lain tidak pernah sampai punya dua, paling-paling punya berarti satu. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.